Andai kita masih bersama, pasti kau kan terus terluka. Sungguh, sungguh aku sesali, karena kini kau telah pergi. Kasih, beri aku kesempatan.